Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa mendapatkan kesempatan ta'lim tempat ini, masih dengan kitab yang sama, Lamdul Manthur, bab tentang peringatan para salaf dari bahaya bid'ah dan kebid'ahan dan dari pergaulan bersama mereka. Kita diberi tambih, peringatan yang keras oleh Rasulullah dengan para sahabat agar jangan bergaul dengan ahlul bid'ah, karena pergaulan bersama mereka itu akan menyebabkan kita tertular oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari mereka. Perhatikan kaum muslimin, akan kami berikan satu mukaddimah singkat supaya tidak membingungkan bagi hadirin. Setelah kita membaca nas-nas dalam pertemuan yang telah lewat, kita membaca sikap yang sangat tegas, sangat keras dari para ulama kita, dari Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abdullah bin Abbas, Al-Imam Atha bin Rabbah, Mujahid, dan yang lainnya. Sikap tegas, kalimat yang tandas dalam menghadapi al-bid'ah. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita dengan bermasyarakat? Apakah kita menampakkan sikap tegas itu dengan petatang-petenteng? Ya? Siap siaga untuk menendang kapanpun bisa ditendang? Apakah seperti itu? Jawabannya tidak, wahai kaum muslimin. Kami akan berikan mukadimah singkat tentang penerapan hal ini. Perlu kita memalah dan memilih. Kita bagi pembahasan menjadi dua. Pembahasan yang pertama dalam hal mendakwahi seseorang. Dalam hal mendakwahi seseorang. Yang kedua dalam hal memperingatkan bahaya kemungkaran, baik kemungkarannya atau pelaku kemungkaran. Kita pisah dua pembahasan ini supaya mudah dipahami. Ketika kita mendakwahkan din Islam oleh kaum muslimin, kita dakwahkan Islam itu dengan penuh kelembutan, penuh kesantunan, penuh kalimat yang baik dan bijak, yang tepat. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan oleh kalian ucapan yang baik, yang tepat, yang benar. Ketika kita mendakwai audien kita, hadirinya umum, maka kita sampaikan dengan bahasa yang baik, layinan, bahasa yang lemah, lembut. Ya? Rasul mengatakan, alaikum birrifqi. wajib bagi kalian bersikap lemah lembut. Hanya rifqa la yakun fi syai' illa zan. Yang namanya sikap lemah lembut tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi bau, menjadikan bagus, indah, menjadikannya sebagai perhiasan yang menyejukkan hati. Sikap lemah lembut tidaklah itu dilakukan pada satu hal kecuali hal itu akan menjadi baik. Ini dia. Alaikum birifki wa alaikum birifki fa inna rifqa, karena yang namanya rifqa la takunu fi syai' illa zan wa la yanzi an syai' illa shan. Nabi mengatakan sikap lemah lembut jikalau ditinggalkan dalam perkara apapun, maka perkara itu akan menjadi jelek dan buruk. Hadis sahih. Dan ini menjadi pijakan dalam berdakwah, menyampaikan dengan bahasa yang baik, kalimat yang santun, ya, yang hudu, pelemah lembutan, sampaikan ini akan membuat indah dakwah ini. Bisa dipahami hadirin? Ini dia, menyampaikan dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kasar. Demikian pula kaum muslimin, yang namanya dakwah itu adalah memberikan kabar gembira agar orang simpati, senang, cinta dengan dinul Islam. Basyiru wala tunafiru. Ketika Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al-Asy'ari bersama Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah menghadapi ahlul kitab, apa nasihatnya Rasul kepada beliau berdua? Basyira wala tunafira, yassira wala tu'assira. Hendaknya kalian berdua memberikan kabar gembira kepada mereka dengan datangnya Islam. Berikan kesenangan kepada Islam. Dan janganlah engkau menyebabkan orang itu lari dari Islam. Yassira wala tu'assira. Bikin perkara itu menjadi gampang dan mudah. Dan jangan engkau membuat sesuatu itu menjadi sulit dan beban dan berat. Jangan. Ini dia. Nabi kita Rasulullah SAW dalam berdakwah, baik kaum muslimin dalam berdakwah, menggunakan metode lain, kelemah lembutan, sopan santun dalam mengajarkan la ilaha illallah kepada umatnya. Beliau terkenal sebagai orang yang baik akhlaknya. Akhlakul karimah terkenal di kalangan kawan maupun lawan. Bahkan Allah memuji beliau dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kau wahai Nabi adalah orang yang berada di atas akhlak yang besar. Musa alaihissalatu wassalam ketika mendakwahi Fir'aun, mengajari Fir'aun kalimat la ilaha illallah, Musa diperintahkan oleh Allah berucap kalimat-kalimat yang baik. Wa qula lahu qawlan layyinan. Hendaknya kalian berdua, siapa? Musa dan Harun, berkatalah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang baik, yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan engkau berdua berucap kalimat yang baik di hadapannya, penuh dengan kelembutan, mudah-mudahan Fir'aun menjadi ingat diri dan menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Nabi kita diperingatkan dalam dakwah, walau kunta fadhlan ghalidal qalbi lan fadhu min hawlik. Kalau engkau bersikap kasar kepada mereka, pasti mereka akan berhamburan meninggalkanmu, tidak akan mengikutimu. Wa qul muslimin jami'an. Ayat-ayat yang seperti ini berkaitan dengan sikap ketika kita mendakwahi Islam, mendakwakan Islam kepada mereka, bergaul dengan mereka, berinteraksi kepada mereka, menampakkan bahwa kita adalah orang-orang yang di atas sunnah, dan sunnah itu adalah baik. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sehingga pembahasan yang kita bahas tidak berarti pemahamannya adalah kita keras dan tegas membabi buta. sudah jadi buta, jadi babi, buta lagi. Ya? Bukan seperti itu. Ini satu sisi kaum muslimin. Satu sisi ketika kita berbicara kepada orang tua, kita baik kepada anak yang masih remaja, kita pun sayang kepada mereka. Ini dia. Dalam pergaulan Nabi kita memberikan kaidah, laisa minna man lam yarham kabirana wa lam yukrim man lam yarham saghirana wa lam yukrim kabirana. Tidak termasuk pengikutku, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Luar biasa agama kita. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Tetapi bukan berarti, perhatikan, kelemah lembutan kita, tutur kata kita yang bagus, ini tidak berarti kita mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Tidak seperti itu. Kelemah lembutan kita dalam berbicara kepada mereka bukan berarti kita membolehkan yang batil. Ya, saking lemah lembutnya, dia mengubah, mboten apa sesat, mboten apa. Wah, dangkik-dangkik kados wong Solo bener nasib batil rika. Ya salah anda. Bukan seperti itu. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kapan kita berbicara baik? Ketika mentahdir umat dari bid'ah pun dengan kata-kata yang baik, tetapi sesuai dengan syar'i. Hati-hati dari al-bid'ah, karena mereka membahayakan akidahmu. Baik itu konsumen. Semuanya diletakkan pada porsinya masing-masing. Musa dan Harun diperintahkan apa oleh Allah? Ucapkanlah oleh engkau berdua kepada Fir'aun. Kepada Fir'aun, engkau mesti kepada Fir'aun. Musuh. La'natullah. Musuh Fir'aun. Tetapi diperintahkan untuk mengatakan kalimat-kalimat yang baik dalam mendakwakan al-haq. Bukan berarti dijadikan Fir'aun itu sebagai teman. Berucaplah dengan santun kepada Fir'aun. Dan jadikanlah Fir'aun sebagai temanmu. Apa ada kayak gitu, Pak? Tidak. Tetap menyikapi Fir'aun sebagai adu, musuh. Tetap mengatakan Fir'aun kufar. Dan memperingatkan umat, awas bahaya Fir'aun. Hati-hati dari ideologinya. Tetap seperti itu, kaum muslimin. Nabi kita diperintahkan apa? Belum Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat yang dikau sampaikan. Hendaknya kau yang kumsimilau kunta fadhan ghalidhal qawm. Kalau engkau berkata kasar, berbicara kotor dengan kalimat yang seperti ini, seperti ini. Lah fadhu min halik, akan pergi orang-orang di ayam, orang-orang yang ada di sekitarmu. Akan pergi orang-orang dari dakwahmu ketika engkau menyampaikan dengan kata-kata yang seperti itu. Bukan berarti Nabi membolehkan kebidahan. Bisa dipahami hadirin? Bukan berarti Nabi membiarkan kita untuk bergaul dengan orang yang jelek. Semuanya dilakukan pada masing-masingnya. Penyampaian ilmu, berinteraksi, berbicara, baik. Ketika bersikap pun tegas. Ini dia. Kepada orang kafir wa kaum muslimin, kita tidak boleh membunuh. Ketika mereka bukan kafir harbi, kafir demi, kafir muahad, kafir musta'man. Kafir demi, yakni kafir yang dibawa kekuasaan kaum muslimin. Kafir muahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kafir musta'man adalah kafir yang meminta suaka keselamatan, perlindungan kepada pemerintah yang sah. Tidak boleh dibunuh. Bukan berarti kita membenarkan mereka dan menjadikan mereka sebagai kawan. Bukan dari kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Sehingga pembahasan yang kita sedang bahas oleh kaum muslimin ini bagian dari agama kita, bersikap tegas dengan ahlul ahwa secara umum. Bedanya kalau dalam pembahasan yang kedua ini adalah kalau kita berbicara kepada manusia dilihat, apakah dia sudah memiliki dasar-dasar ilmu. Yang namanya dakwah itu luas, kaum muslimin. Kaidah-kaidah dakwah itu luas. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Hadithun nasa bima yafhamun." Bicaralah kamu kepada manusia dengan pembahasan dan kata-kata yang bisa difahami oleh manusia. Mereka keilmuannya baru setingkat ini. Maka yang dibahas di depan mereka karena mereka awam adalah ini materinya. Disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini orang sudah lama mengaji. Kita membuat tahapan-tahapan penyiapkan ilmu. Ilmu ini dulu disampaikan sekian lama. Itu dulu. Kemudian meningkat lagi. Meningkat lagi, meningkat lagi. Sampai sekian tahun. Itu namanya indiraj. Namanya penyampaian ilmu itu bertahap. Tidak asal beras. Rusak nanti tatanannya, Pak. Yang akan terjadi adalah aturiduna ayyukadzaballahu rasuluh. Kalau engkau berdakwah serambangan, apa engkau menginginkan Allah dan Rasulnya tidak dipercaya oleh umat gara-gara kamu dalam mendakwakannya dengan salah? Dakwah itu pelik urusannya. Menguasai sisi ini. Fikih dalam dakwah, adab dalam dakwah, sikap dalam dakwah. Menyikapi orang yang umum seperti apa? Menyikapi orang yang memiliki ilmu namun dia bersikap salah bagaimana? Semuanya panjang lebar harus dikuasai oleh seorang dai. Sehingga tidaklah luput dia ketika dia membahas tentang kelemahan lembutan. Bukan berarti Anda boleh mengambil ilmu dari Allah bid'ah. Beberapa orang kebablasan. Kita harus lemah lembut. Jangan kita sikap kasar kepada orang. Sikap kasar itu jelek, menimbulkan orang benci dengan kita. Akhirnya kebablasan. Kebablasan, jangan sikap kasar walaupun itu bid'ah. Jangan bersikap tegas walaupun itu kebatilan. Jangan bersikap Anda mentahdir kemungkaran karena hal itu bisa menyebabkan ini dan itu. Ini kebablasan. Dia tidak memiliki ilmu tentang dakwah. Bisa dipahami hadirin? Beberapa orang kebablasan sampai tingkatan membolehkan mengambil ilmu dari al-bid'ah. Perhatikan kaum muslimin, ucapan para ulama ada dua kalimat. Wujubu qabulul haqqi walau kana minal adu. Sudah pernah kami sampaikan ini. Ini pun bagian dari dakwah. Wujubu qabulul haqqi walau kana minal adu. Kewajiban menerima al-haq walaupun itu datangnya dari musuh. Walaupun datangnya dari apa? Dari musuh. Kisahnya adalah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdullah di bab terakhir. Bab minasyriki man qala masyaallah syita. Ada seorang Yahudi datang kepada Nabi. Innakum tusyrikun. Seorang Yahudi ini mengatakan, kalian jatuh pada kesyirikan. Kalian dimaksudkan adalah Nabi dengan para sahabat. Kenapa? Karena diantara kalian ada yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang mengatakan, wal ka'bati demi ka'bah. Kata-kata ini masih ada di kalangan umat Islam di waktu itu yang mengatakannya. Tidak dipungkiri hal itu ada. Yang namanya keimanan, keilmuan masing-masing berbeda-beda. Ada orang yang masih mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini syirik. Syiriknya letaknya di mana? Menyamakan kejadian sesuatu atas kehendak Allah disamakan dengan kehendaknya Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan, hendaknya kalian mengatakan Masya Allah wahdah. Semua ini terjadi adalah Masya Allah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tegurannya Yahudi yang mengatakan innakum tusyrikun, kalian jatuh pada kesyirikan ketika ini mengatakan masya Allah syekh, diterima ini karena ini hak. Barakallahu fikum. Perhatikan qabulu al-haq walau kana min al-adu, wajib menerima al-haq walaupun dari musuh, bukan berarti masuk pada bab yang kedua. Bolehnya mengambil ilmu dari musuh. Nah, salah. Salah. Itu salah. Bab ini berbeda. Ya. Menerima umpamanya di surah Nasara membaca surat Al-Fatihah. Bisa tidak orang Nasara membaca Al-Fatihah? Kalau dia belajar mungkin bisa, Pak. Bisa. Apakah kemudian kita tidak menerima Al-Fatihah itu ketika keluar dari mulutnya sarana soro? Tentunya diterima. Silakan hadirin. Sarana soro membaca hadis Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dia bisa membaca dan dia bisa menerjemahkannya. Diterima tidak? Diterima. Tetapi ingat, kebenaran itu dipastikan itu adalah hak yang keluar dari mulutnya, bukan kita membenarkan itu gara-gara keluar dari mulutnya, bukan. Tetapi itu sesuatu yang hak memang diketahui al-hak dari agama kita. Diketahui itu memang hak dari agama kita. Tentunya dengan dasar nas Al-Quran wa Sunnah. Cuma kali ini ada musuh yang membacanya. Ya kita terima itu. Tetapi bukan berarti kita terkagum-kagum. Oh, kamu Nasoro ya bisa Al-Fatihah. Ya aku tengaji memang kualah. Salah ini Ibu Muslimi. Ada ahlul bid'ah membaca hadis. Kita tolak hadisnya? Tidak. Hadis itu kita telah ketahui sahihnya dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim umpamanya. Kita terima hadis tersebut karena memang telah diketahui sebelumnya, bukan karena ahli bid'ah ini membawakan. La bukan. Dan ilmu ini sudah dibawakan para salaf, para tabi'in dalam kitab-kitabnya dan kitab Taitul Haq. Kali ini ahli bid'ah ini menyebutkannya. Diterima atau tidak? Diterima. Tetapi bukan berarti kita mengambil ilmu dari ahli bid'ah tersebut. Mengambil ilmunya dari siapa? Orang-orang yang dipercaya, yang diketahui kebaikannya dalam manhaj, kebaikannya dalam akidah, kebaikannya dalam ilmu, memperjuangkan sunnah dan membantah bid'ah. Itulah ulama yang kita ambil ilmunya, bukan al-bid'ah yang kita ambil ilmunya. Kadang-kadang kita mendapati tulisan dari al-bid'ah hasal banna memanah, membawakan ayat-ayat. Ayat-ayat tersebut dari kaum muslimin bukan kita dengar dari hasan al-banna. Itu terdengar sudah dari Al-Quran yang diterangkan dalam kitab Ibnu Katsir. Apakah Al-Qurannya kita tolak? Tidak. Tetapi untuk mengambil ilmu kepada hasan al-banna, tidak diperbolehkan. Karena dia adalah ahli bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Demikian juga dengan tokoh-tokoh Syed Kutub ataupun Hikmatyar, Rabbani Sayyaf, termasuk badannya Syed Saq dan yang lainnya. Ini tokoh-tokoh ulama mereka. Kalau mereka menyebarkan atau mendakwakan atau menyebutkan yang hak, al-hak itu sudah ada pada ulama kita, Al-Sunnah. Dari ulama yang sebelumnya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim menyebutkan hal itu. Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Al-Imam Muslim dalam Sahihnya, Al-Imam Tirmidzi dalam Sunannya, atau kata Imam Syaukani dan Nail Autar, atau yang lainnya sudah disebut. Tetapi untuk menimba ilmu kepada mereka, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mereka orang yang dikenal menyebarkan kebidahan, menyebarkan kesesatan, yang ilmu mereka kita sangat-sangat berhati-hati darinya. Karena apa? Wa kam min nuridin harlan syibah. Sebutkan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang walladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat penentangan, dalam hal ini adalah ahli bid'ah, maka mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang masih samar-samar, untuk menimbulkan adanya pemahaman yang batil dan menimbulkan pemahaman yang menyimpang. Maka tidak boleh diambil ilmunya. Sudah kita lewati pembahasan terdahulu beberapa bab yang lewat. Inna hadzal ilma dinun fanduru amat tahuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama kalian. Maka telitilah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Ini yang namanya segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Tidak kita berlebihan, melampaui batas, ahli bid'ah kita kafirkan, tidak. Ahli bid'ah belum kafir. Yang kafir katakan kafir, yang ahli bid'ah katakan ahli bid'ah. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Adapun dalam menimba ilmu, tidaklah kita serampangan dalam hal ini. Ini sudah kita lewati kaum muslimin. Bab kita ini bab memperingatkan bahaya dari bid'ah dan ahli bid'ah sangat bermanfaat. Kalau tidak ada di antara ulama kita yang memperingatkan kita dari bahaya hawa nafsu, mau jadi apa kita ini? Kalau tidak ada ulama kita yang memperingatkan akan bahaya bergaul dengan ahli bid'ah, akan jadi apa kita ini? Akan dimakan mentah-mentah oleh ahli bid'ah karena tidak ada sikap kehati-hatian dari mereka. Ketika ditanyakan kepada Syekh Rabi' sebuah kaidah, belajar kemanapun saja dan ke siapapun saja, ambil yang benar dan tinggalkan yang salah. Ketika ditanyakan kepada Syekh Rabi', apakah manhaj ini adalah manhaj as-salafus salih? Jawabannya tidak. Bukan. Itu manhajnya khalaf. Pertanyaan tersebut dibantah oleh Syekh Rabi' dari beberapa sisi. Yang pertama, ucapan orang yang mengatakan ambillah kebaikan dari manapun juga. Kalau demikian adanya kaum muslimin, Nabi kita tidak akan memperingatkan bahaya khawarij. Karena khawarij juga menyebarkan ilmu. Nabi kita tidak akan memerintah mentahdir pak ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah juga masih ada kebaikannya. Ini dia. Ahli bid'ah sebagai seorang muslim ada kebaikannya. Tetapi tidak boleh kita mengambil ilmu dari mereka. Karena apa? Kebid'ahan tersebut telah melumuri kebenaran yang ada pada mereka. Sehingga kalau bab menerima al-haq dari segala tempat, ya menerima. Tapi bukan berarti kita mengambil ilmu dari mereka. Bisa difahami hadirin? Tentunya kita memahami ini karena memang materi sudah berulang kali kita sampaikan di majelis kita ini. Kita masuk sekarang kepada tambahan ilmu yang ada pada kitab kita ini. Qala Abu Nu'aym rahimahullah, dakhala Thawri yawm al-jum'ah فإذا الحسن ابن صالح ابن حي يصلي الإمام الثوري يعني سفيان الثوري masuk ke dalam masjid di hari Jumat guna menunaikan salat Jumat. فإذا الحسن بن صالح, maka didapati oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang yang bernama Al-Hasan ibn Salih bin Hayy. Perhatikan orang ini, Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy, yusalli salat di dalam masjid itu. Muslim atau kafir dia berarti? Muslim. Bagaimana sikap Imam Sufyan Ats-Tsauri terhadap si Muslim ini? Faqala na'udhu billah. Sufyan Ats-Tsauri mengucapkan dengan tegas dan keras supaya didengar oleh manusia yang berkumpul di masjid. La'udhu billah min zalik, yang aku berlindung kepada Allah min khusyuk nifak, dari kehusyuannya seorang munafik. Al-Hasan ibn Salih bin Hayy disebut oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri sebagai munafik, padahal dalam keadaan salat yang salatnya sedang khusyuk padanya. Wa aghadani 'alahu fatahawwal, maka Sufyan ibn Sufyan Ats-Tsauri mengambil sandalnya, kemudian beliau meninggalkan masjid tersebut dan tidak mau salat di satu masjid yang di situ keberadaan Al-Hasan bin Salih bin Hayy melakukan salat. tidak mau satu masjid dengannya. Kenapa? Ahlul bid'ah dhalal. Para ulama mentahrirnya dan mentahrirnya dengan nyata secara umum, bukan lisan, bahkan sampai praktek, bahkan sampai meninggalkan masjid di mana Al-Hasan bin Salih bin Hayy berada di masjid tersebut. Kok tugas teman mau kasih muslim, kasih muslim badan apa? Kasih muslim. Tetapi mengapa si Fenetari melakukan sikap yang seperti itu? Hajran li ahli bid'ah, dalam rangka meninggalkan ahli bid'ah agar supaya manusia berhati-hati dari Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy. Dia adalah ahli bid'ah. Apa manhajnya? Manhajnya adalah khawarij. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sikap tegas ini seperti ini, apakah menyalahi sunnah? La, tidak. Nabi kita sudah berulang kali dalam menyikapi khawarij begitu tegas. Beliau mengatakan la in adraktu laqulannum qatl adin. Kalau aku menjumpai khawarij, yani hidup beliau sampai pada kemunculan khawarij, sungguh akan basmi mereka. Laqulanna dari kalimat qatala, bukan qatala yuqatil tapi qatala yaqtulu. Apa bedanya? Kalau qatala yuqatilu, aku akan perangi mereka. Yang namanya perangi kalau sudah kalah selesai. Yang penting kalah tunduk. Tidak kemudian diteruskan dengan pembahasan, bukan. Tapi kalau la'abdulanna, sungguh-sungguh aku akan bunuhi mereka. Sebagaimana Allah membunuhi kaum 'Ad. Apakah seperti ini tidak hikmah? Hikmah ya kaum muslimin. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian la wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau di atas akhlak yang besar. Ini. Jangan kita anggap akhlak yang baik yang samping itu adalah orang yang lemah lembut sampai tingkatan membenarkan yang batil. Hah? Tidak seperti itu. Semuanya ditaruh pada tempatnya masing-masing. Kapan kita bersikap layak dan kapan kita bersikap cinta, kapan kita bersikap lemah lembut dan kapan kita bersikap tegas. Semuanya diletakkan pada porsinya masing-masing. Tidak selalu kita tegas dengan keras atau dengan kalimat yang seperti ini penuh dengan tahdir, tidak. Pada tempatnya tentunya hal itu dibahas, diterapkan pada tempatnya tentunya kepada siapa kita menerapkannya. Kalau ada orang awam, ikhwan, awam jahil, dia hanya sekedar ikut-ikutan saja, kita sikapi apakah dia? Tidak kita sikapi dia sebagaimana kita menyikapi tokohnya. Kalau tokohnya kita tinggalkan, kita hubungan dengan tokoh al-bid'ah da'inya semata hak muslim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Karena kita belum iqamatul hujjah, kita belum menasihatinya, karena kita saja khawatir kalau kita terkena syubhatnya. Ya sudah, haqqul muslim muslim, sudah selesai. Hah? Kalau dia ahli bid'ah yang nemen dan sudah ditahdir, kita tidak mengucapkan salam, itu ada pembahasannya tersendiri. Hukum asalnya kita mengatakan assalamualaikum, tetapi kita tidak mau bermajlis dengan dia dalam satu tempat duduk. Khawatir kalau yang keluar dari dia adalah celaan kepada sunnah, dalam keadaan kita tidak mampu membantahnya. Ini dia. Adapun kepada awamun nas yang mereka jahil, tidak tahu agama, bahkan kalau kita bergaul dengan mereka, kita bisa mewarnai dan memberikan ilmu kepada mereka, maka ini adalah baik. Kita memberikan ilmu kepada mereka, masukan-masukan yang baik. Itu sekali lagi jika kita mampu. Kadangkala kita pun berhadapan dengan mereka masih keteteran. Karena apa? Ilmu kita dalam, cetek. Bukti kita cetek, bukti dikatakan cetek marahnya dengan ilmunya dalam. Sedalam berapa senti? Oh muslimin jami'an. Dengan itu kewaspadaan kepada al-bid'ah ditetapkan pada tempatnya masing-masing, sikap keras terhadap ahlul bidah ditetapkan pada temannya masing-masing, sikap menolak ilmu dari mereka di teman masing-masing, dan sikap menerima kebenaran ketika itu adalah hak, memang hak diterima, tetapi bukan berguru dengan ahlul bidah. Ingat masih kisahnya Abu Hurairah yang menangkap syaitan, kemudian syaitan mengajari ayat kursi. Beberapa orang salah kaprah dalam hadis ini. Wallahi demi Allah, mereka sangat dosa besar karena mereka mengatakan Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan. Na'udzubillah min dzalik, dosa besar, teramat besar dosanya. Kadzab, berdusta atas nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan kisahnya kaum muslimin. Begitu orang ini ditangkap dan mengucapkan ayat kursi, ya, apakah Abu Hurairah langsung menerima ilmu itu, langsung berguru dengannya karena dia menyebutkan ayat? Oh, pinterika yang ngerti teman ayat kursi. Sekarang ini aku tuh ngaji. Apakah seperti itu? Apakah langsung Abu Hurairah menerima al-haq tersebut dalam keadaan apa? Abu Hurairah belum tahu ketepatan penggunaan ayat itu untuk orang yang akan apa? Tidur. Tanyakan dulu kepada ahlul ilmi. Ahlul ilmi di waktu di siapa? Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Abu Hurairah di pagi harinya bertanya kepada Nabi, mengisahkan kejadian begini, begini, begini. Rasul ketika mengatakan sadaqaka, dia kali ini benar. Wahuwa kaduh, namun dia adalah pendusta. Baru kemudian Abu Hurairah menerima ayat kursi dibaca ketika anda tidur, setelah diketahui itu al-haq sebelumnya, bukan semata dengar dari pihak yang tidak jelas. Orang tadi jelas tidaknya datang mencuri di Baitul Mal, tidak jelas. Tidak jelas dari mananya asalnya, tidak jelas ilmunya siapa, ngaji dengan siapa, gurunya siapa. Orang yang paling alim Nabi kita Muhammad SAW di waktu itu, Abu Hurairah tidak mengambil ilmu dari syaitan, tetapi Abu Hurairah mengambil ilmu dari siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima ucapan itu setelah diperkuat oleh Nabi, bukan diperkuat, setelah dikatakan itu hak oleh Nabi, maka baru diterima. Tetapi tidak kemudian dilanjutkan. Kalau demikian, mari kita taklim dengan iblis. Nah, tidak demikian ya kaum muslimin. Nabi langsung mengatakan, bahwa kamu pendusta dia, jauhi dia, mungkar dia, sesat dia. Kali ini memang benar. Setelah ada ahli ilmu mengatakan, nah kita terima itu, bukan berarti lanjutnya kita bermesraan dengannya. Bisa dipahami hadirin? Udah lagi? Alhamdulillah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.